kompetisi ala semut. Apa pula yang satu ini? Semut adalah binatang yang terkenal rajin, bekerja tak henti, sehingga orang malas selalu dikatakan, "Hai pemalas, belajarlah pada semut." Semut banyak diambil menjadi ilustrasi atau simbol dari sebuah kerajinan dalam berkarya. Tak pernah henti, sehingga semut kecil mampu untuk memindahkan nasi yang besar, yang lebih besar daripada dirinya, karena mereka mampu bekerja sama. Nah, ketika semut bekerja sama dengan rajin menggiring sebuah nasi, menggelinding dari satu tempat ke tempat yang lain, sangat cepat dapat diselesaikan. Pernahkah Anda berpikir bahwa masing-masing mereka berkompetisi untuk menjadi rajin? Masing-masing mereka berkompetisi untuk tak menyerah? Masing-masing mereka berkompetisi untuk menunjukkan kepada kawannya ia bekerja lebih cepat? Maka ketika semua mempunyai pikiran yang sama, kompetisi menjadi luar biasa, sehingga kawanan semut dengan segera bisa memindahkan makanan yang mereka butuhkan. Ya, makanan itu lebih besar dengan diri mereka yang satu, tapi bersatu padu mereka menjadi luar biasa. Semangat kompetisi menggerakkan kecepatan untuk berkarya. Mereka menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Belajar dari semut membuat kita termenung. Betapa manusia yang lebih hebat dari semut ternyata tak mampu menciptakan karya yang sama. Semangat kebersamaan, rajin sama-sama, bukan saling memanfaatkan. Sehingga ada yang rajin, lalu tak sedikit yang menjadi malas memanfaatkan kerajinan yang rajin, membuat si rajin menjadi frustrasi dan kemudian berhenti. Ya, di sana para semut bertanding untuk lomba cepat, sementara manusia seringkali memanfaatkan untuk saling lambat. Mencuri istirahat, itu istilahnya. Oleh karena itu, belajar dari semut sekalipun memalukan, tapi itu perlu. Belajar dari semut sekalipun menyedihkan, itu harus. Supaya kita tak kalah dengan semut, mari berkompetisi untuk bekerja lebih cepat. Mari berkompetisi menunjukkan saya bisa menolong engkau, begitu pula engkau sebaliknya bisa menolong saya. Berkompetisi membuat kita bersama-sama menggarap sebuah pekerjaan sehingga cepat usai. Berkompetisi membuat kita bersama-sama tak berhenti pada satu karya karena masih punya waktu mencipta karya yang lainnya. Berkompetisi, anak bangsa pasti bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Berkompetisi akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terpuja. Bersama saya, Bigman Sirait.